Pilkada, pileg, pilpres, satu persatu dengan semua bertanggung jawab merawat harmoni dan diversity. Kita harus jaga perdamaian, kita tetap jaga persatuan. Jangan bully medsos, itulah sulit terbaik. Indonesia rumah kita bersama, yo mantap yo. Indonesia rumah kita bersama, mantap mantap. Sabang ke Merauke, Miangas sampai Rote, mari menjaga kebinekaan kita. Kita kerja bareng gotong royong. Indonesia rumah kita bersama. Indonesia rumah kita bersama, yo mantap yo. Indonesia rumah kita bersama, mantap mantap. Siapapun di sini saling mengingatkan agar kita